بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji, memuja, mengagungkan dan menyanjungnya, karena Dialah yang berhak satu-satunya untuk kita syukuri, karena Dialah yang Maha Kaya, Maha Pemberi, Maha Menguasai, Maha Merajai, Jalla fi'ula. Tidak ada satu pun di alam semesta ini dari kenikmatan kecuali hanyalah berupa pemberian dan anugerah dari Allah yang Maha Kaya. Kita manusia adalah makhluk yang paling membutuhkan Allah. Lemah, hina dan bergantung setiap saat kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah makhluk yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara' ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Dialah zat yang Maha Kaya, tidak membutuhkan siapapun dan apapun dari makhluknya, dan yang Maha Terpuji. Kita bersyukur karena tidak ada satupun kemudahan yang kita dapatkan, kita alami, kita lalui di alam, di kehidupan kita ini, tidak lain hanyalah kemudahan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan juga tidak ada ketaatan yang kita lakukan kecuali telah, atau itu semua merupakan ketaatan yang Allah mudahkan untuk kita. Maka setiap yang kita kerjakan dan kita rasakan itu merupakan keberkahan, ketaatan, ketakwaan yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita mengklaim bahwasanya ini adalah usaha saya, dan merasa berbangga diri, ujub, merasa sempurna, merasa semua yang dilakukan itu adalah hasil jerih payah, kelebihan dan keistimewaan sendiri-sendiri. Tidaklah, semua itu kita dapatkan kecuali semata-mata taufik dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang ayat kursi dan kedahsyatannya telah kita mulai dalam beberapa pertemuan yang telah berlalu, dan kita juga telah sampai kepada tafsir ringkas yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq sebagai penulis kitab ini dari guru-gurunya, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Sa'ad, Abdurrahman bin Nasir Sa'di, menafsirkan secara ringkas yang ia tulis dalam kitab tafsirnya, kemudian dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak, tafsir ringkas dari ayat kursi. Kita sampai kepada pembahasan tentang perkataan thumma qal ya'lamu ma baina aydihim, ya'lamu ma baina aydihim. Ini ayat kursi. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, yaitu ma madha min jami'il umur, apa yang telah berlalu dari perkara-perkara, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka, yang maksudnya adalah apa yang akan datang. Fa ilmuhu ta'ala muhitun bitafasilil umur, dan ilmu Allah, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu secara terperinci, meliputi segala sesuatu, baik itu yang kecil ataupun yang besar, yang terjadi pada makhluk Allah yang besar atau yang terjadi pada makhluk Allah yang terkecil. Di alam semesta ini tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mutaqaddimiha wa mutaakhiriha, yang terjadi di masa lalu ataupun yang akan terjadi di masa mendatang. Ini juga tidak luput dari pengetahuan Allah Jalla fi'ula. Bidzawahiri wal bawatin, Allah juga mengetahui yang tampak, yaitu menurut pandangan manusia, ataupun yang bawatin, yang tidak tampak dalam pengetahuan manusia, tidak tampak dalam penglihatan manusia, namun tidak berbeda di penglihatan Allah antara yang zahir ataupun yang batin. Semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang tampak saja kita tidak mampu meliputi pengetahuan dalam pengetahuan tentang mereka yang jelas-jelas tampak, seperti yang sekarang ini. Bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini, saya lihat, saya mengetahui karena itu tampak, tetapi saya tidak mengetahui secara terperinci dari apa-apa yang Bapak lakukan dan keadaan Bapak-bapak sekarang ini. Saya tidak mengetahuinya. Dari setiap orang, apa yang dilakukannya, apa yang terjadi pada dirinya, itu tidak saya ketahui. Dan inilah lemahnya kita manusia. Begitu juga kita di dalam rumah, di rumah tangga kita masing-masing, seorang ayah yang telah berupaya mengontrol anaknya, mengawasi anaknya, membimbing anaknya, bisa saja anak-anaknya itu lepas kontrol. Karena inilah kelemahan kita. Betapa banyak orang tua yang tercabik-cabik hatinya ketika ia mendapatkan sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan olehnya. Anaknya yang ia khawatirkan di waktu yang lama dan berupaya untuk mencegah dan menghalang-halangi agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kenyataan berbicara dengan lain. Ketiba-tiba kenyataan dan fakta. Ini menandakan bahwasanya kita ini lemah dalam mengawasi, lemah dalam mengontrol. Jangankan orang lain, diri kita sendiri, lisan yang ada di tubuh kita ini, lidah kita, kita yang berupaya untuk mengontrolnya dalam setiap waktu, tetapi juga terkadang kita lepas kontrol. Makanya orang yang biasa banyak berbicara, banyak salahnya. Orang yang doyan dan suka banyak berbicara, pasti dia akan lepas kontrol. Makanya Rasulullah SAW memberikan kunci agar kita tidak lepas kontrol dalam menjaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara dengan ucapan yang baik. Kalau seandainya dia tidak mampu mengucapkan perkataan yang baik, tutup mulut sehingga tidak mengucapkan perkataan yang tidak baik. Ini kunci yang diberikan oleh Nabi SAW. Ini baru diri kita, pandangan kita, apalagi pendengaran kita, langkah-langkah kaki kita, ulah tangan kita juga kita terkadang lepas kontrol dan terlepas dari pengawasan kita, apalagi dengan menyebarnya sarana-sarana penyimpang atau sarana-sarana yang kita berada di atas gelombang syahwat dan syubhat yang tidak lagi dikenal mana yang baik, mana yang buruk. Orang sudah terlalu jauh dari nilai-nilai agama. Orang sudah terlalu jauh dari nilai-nilai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga yang tidak benar dikatakan benar, yang benar dikatakan tidak benar. Hatta dikatakan sunnah perbuatan bid'ah dan bid'ah dianggap sunnah. Hidup kita adalah di saat yang seperti ini. Hidup kita ketika maksiat, ketika mawazin, timbangan-timbangan Allah sudah terbalik. Neraca-neraca penilaian terhadap kebenaran itu sudah terbalik. Orang inginnya menentang dan melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupaya untuk selalu mengikuti hawa nafsu, mengikuti tren-trennya zaman, dijadikan petunjuk sesuatu yang membinasakan. Dalam menjadikan tuntunan dijadikan sesuatu yang bukan tuntunan. Inilah terbaliknya keadaan dan kondisi hidup di akhir zaman ini. Hidup di dalam gelombang-gelombang fitnah dan syubhat, fitnah syahwat dan syubhat, sehingga kita kebingungan kalau tidak ada neraca yang kita pakai untuk menimbang dan menilai mana yang benar dan mana yang batil. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan ini tampak lemahnya kita. Tampak lemahnya, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa bil ghaibi wasyahada, ia mengetahui perkara ghaib dan perkara yang terlihat. Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak ada beda dalam ilmu Allah, mana yang ghaib dan mana yang tampak. Sama al-bawatin wadh-dhawahir. Sekarang ini yang bawatin adalah isi tubuh kita atau apa yang ada di dalam dada kita, dari niat-niat, dari apa yang kita rencanakan, makar-makar atau keinginan-keinginan perbuatan baik, tidak ada bedanya di pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita tampakkan. Yang zahir dan yang ghaib juga seperti itu. Yang syahid dengan yang ghaib juga seperti itu. Yang ghaib secara zatnya seperti yang tidak tampak oleh manusia, seperti para malaikat, jin, dari bangsa jin, dan juga apa yang terjadi di waktu yang lama dan apa yang akan terjadi, ini semuanya adalah ghaib, tidak diketahui oleh manusia. Ini dalam ilmu Allah tidak ada berbeda, tidak ada berbeda, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadu laisa lahum minal amri syai'un wala minal ilmi mithqala dzarratin illa ma 'allamahum ta'ala. Adapun hamba manusia tidaklah memiliki sedikit pun kecuali dari ilmu dan pengetahuan kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Jadi manusia ini yang ia ketahui apa yang telah diberitahu oleh Allah. Apa yang telah diberitahu oleh Allah. Makanya dalam Al-Qur'an dengan tegas Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi kita ini diberi. Kenapa? Karena ketika kita lahir kita tidak mengetahui apa-apa. Ketika lahir ada orang yang lahir sudah mengetahui ilmu matematika, sudah mengetahui ilmu fisika, sudah mengetahui ilmu tumbuh-tumbuhan, biologi, hewan, sudah mengetahui ilmu bangunan, sudah mengetahui ilmu antariksa, ilmu angkasa, ilmu alam, ilmu bumi. Tidak. mereka mesti mempelajarinya, menuntutnya. Begitu juga dalam ilmu agama. Terlebih lagi dalam ilmu agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah yang melahirkan kalian dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Jadi semua kita lahir dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan lemah, tidak mampu melakukan apa-apa. Inilah kelemahan manusia. Kalaulah manusia memeriksa dan memperhatikan kehidupannya, melihat kemampuannya, pasti tidak ada manusia yang sombong. Namun karena manusia ini memang lemah, zaluman jahula, maka terkadang dia congkak, pongah, angkuh dan menentang Allah Subhanahu wa taala, mengakui dia tidak butuh kepada Allah, padahal yang ia dapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul diberi oleh Allah sarana berilmu. Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita jantung, Allah berikan kita alat untuk berfikir agar kita bisa mendapatkan ilmu. Maka sesuai dengan kekuatan ilmu dan kesempatan serta kemauan, dan semua itu adalah dari Allah, maka sebatas itu pula lah yang didapatkan oleh manusia dari ilmu. Makanya di berbagai universitas di tanah air atau di luar itu kan ada jurusan-jurusan dilihat dari kecenderungan masing-masing. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecenderungan tersebut. Ada ahli, orang yang ahli kedokteran, dokternya dokter manusia, ada dokternya hewan, dan dokter itu di antara mereka pun punya spesifikasi yang berbeda-beda, ada ahli jantung, ahli penyakit dalam yang lainnya, ahli kulit, ahli tulang dan seterusnya. Ini menandakan bahwasanya ilmu manusia ini terbatas, dan kemampuan dia untuk memahami dan mengetahui apa yang tampak ini saja dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkecimpung dalam ilmu biologi, dalam mengetahui tentang kehidupan di alam semesta, baik itu dalam hewan atau tumbuhan, dan dibatasi, dan kemampuannya itu pun terbatas, sehingga ilmu itu memang semakin orang itu mendalami dan semakin melakukan percobaan, semakin dia bisa mengalahkan yang lain, mengetahui lebih dari pengetahuan yang lain. Makanya jenjang pendidikan kita dari mulai tingkat sebelum sekolah, kemudian sekolah, tingkat dasar, menengah, kemudian perguruan tinggi, itu yang kapasitas atau ketetapan dan kondisi kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Ini urusan duniawi, urusan duniawi. Namun ilmu agama yang diwajibkan kita untuk menuntutnya, ini pun halnya tidak jauh beda dengan ilmu duniawi, tidak jauh beda. Makanya ada ulama yang berkecimpung dalam ilmu hadis, ada ulama yang berkecimpung dalam ilmu akidah, ada ulama dalam ilmu fikih, usul fikih, dan yang lainnya, tafsir, dan ilmu-ilmu Islam yang lain. Tentu ini dari dilihat dari kecenderungan masing-masing. Walaupun di sana ada para ulama yang menguasai seluruhnya, diberi kelebihan oleh Allah para ulama, apabila dia berbicara tentang apapun ilmu agama, dia seakan-akan mengetahui ilmu itu saja, saking luasnya. Ini diungkapkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diriwayatkan oleh para muridnya, ketika dia berbicara tentang ilmu tafsir, maka orang mengira dia kompetensinya adalah ilmu tafsir, tidak punya pengetahuan tentang yang lain. Ketika dia berbicara tentang ilmu hadis, orang tahu bahwasanya dia ini hanya bidangnya ilmu hadis, tidak tahu tentang akidah yang lain. Ketika dia berbicara tentang ilmu akidah, seperti itu pula, saking luasnya ilmunya, karena ini taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada inti pembicaraan, begitu luas kita lihat dari ilmu manusia, namun itu tidaklah seberapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kemudian Allah katakan wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wal arda. Inilah ayat yang lain menandakan betapa terbatasnya ilmu pengetahuan manusia. Betapa terbatasnya ilmu pengetahuan manusia. Sekarang ini orang yang sudah sampai tingkat strata 3 dalam jurusan tertentu belum tentu dia bisa menguasai seluk-beluk ilmu tersebut. Baik itu dalam ilmu agama atau ilmu duniawi. Ilmu agama misalnya orang di jurusan akidah, lalu dia sudah sampai tingkat tertinggi dalam ilmu dalam tingkatan akademik. Namun apalagi kalau dia sudah menjurus kepada bidang tersempit dari permasalahan akidah. Tersempit dalam akidah sehingga dia tidak menguasai yang lainnya atau semakin jauh dari penguasaan terhadap bidang-bidang dalam ilmu akidah itu sendiri. Misalnya ketika dia menulis tulisan untuk mengambil derajat doktoralnya dengan bidang tertentu, maka dia akan fokus pada bidang tersebut dan dia lupa untuk mengembangkan bidang-bidang yang lain. Contoh sajalah ketika seseorang dalam spesialisasi ilmu kedokteran, orang yang sudah mengambil untuk menguasai ilmu tentang jantung misalnya, yang berhubungan dengan jantung, yang bahkan dekat dengan jantung, dia kurang menguasai. Padahal itu sudah masuk dalam keseluruh ilmu jantung. Dan tentang hatinya yang berada di dada ini semua, masih banyak organ-organ lain, tapi dia fokus pada itu sehingga dia tidak bisa mengembangkan ilmunya dalam organ yang masih berdempetan dengan organ jantung. Ini menandakan terbatasnya kemampuan kita. Terbatasnya kemampuan kita manusia. Ini pelajaran yang sangat penting kita ambil. Tidak ada ilmu ini yang bisa membuat kita berbangga diri. Tidak ada, apapun lah ilmu ekonomi yang dimiliki orang sudah sampai tingkat tertinggi dalam permasalahan ekonomi, tapi hanya sebatas itu. Banyak permasalahan-permasalahan ekonomi yang belum diketahuinya, permasalahan-permasalahan yang baru. Oleh karena itu ilmu bila mana dia membawakan kepada kesombongan, keangkuhan, merasa lebih dari orang lain, ini adalah ilmu yang berupa bencana dan petaka. Apalagi baik itu dalam ilmu duniawi yang memang tidak ada manfaatnya untuk ukhrawi, bila sekedar itu saja yang kita inginkan. Kalau kita tidak mencari di belakang ilmu dunia itu keridhaan Allah. Kalau hanya sebatas kita mencari pekerjaan dengan ilmu yang kita tuntut itu, maka dunia saja yang kita dapatkan. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak memikirkan akhiratnya. Sibuk tingkat sekolahnya sampai tingkat tertinggi, sampai derajat dan titelnya, gelarnya, sampai profesor sekalipun dalam bidangnya. Kalau yang dia inginkan hanya pengetahuan itu saja, dan ia hanya mengumpulkan harta duniawi, ini tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Tidak ada bedanya. Hanya sebatas kemampuan yang ia gunakan untuk mencari dunia. Setelah dunia ini didapatkannya, apa yang ia dapatkan lagi? Tidak ada. Makanya ketika ilmu duniawi itu ditopang oleh ilmu agama, ketaatan dan pengetahuan kita terhadap agama, ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, maka ilmu agama itu bagaikan intan, permata yang memberikan manfaat yang luar biasa. Ilmu dunia maksud saya, ilmu dunia misalnya orang dalam kedokterannya, orang seorang dokter muslim yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan, yang membawa dia untuk selalu taat dan mengakui keesaan Allah, keperkasaan Allah, kemaha sempurnaan Allah dari ilmu yang ia geluti itu, dan dia menggunakan ilmu tersebut untuk banyak beramal, membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, apapun jenisnya ilmu tersebut, selama ilmu itu ilmu yang memberikan manfaat untuk manusia, maka ini akan berharga. Kendati pun dalam ilmu agama kita wajib menuntut, apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang wajib kita amalkan. Salat ini wajib. Walau bagaimanapun tingkat tingginya kita dalam ilmu duniawi, tetap kita wajib salat. Wajib salat. Apalagi orang yang berilmu agama. Makanya sangat-sangat batil, dan kita jangan sampai meragukan kebatilannya ketika ada orang yang meyakini kalau sudah sampai tingkat tertentu dalam beragama maka sudah terlepas dari kita beban syariat. Ini batil. Ketika sudah sampai tingkat tertentu dalam ibadah, kalau sudah sampai tingkatan tertentu dalam mengibadati Allah, maka kita sudah terlepas dari beban syariat, tidak wajib beribadah lagi. Ini bertentangan dengan agama Nabi, keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Karena Nabi Muhammad dan para Nabi yang lainnya itu beribadat kepada Allah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah olehmu Tuhanmu sampai datang kematian. Al-yaqin di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah kematian. Karena mati itu pasti. Mati itu yakin, kita yakin. Walaupun banyak orang yang melupakannya tetapi dia pasti datang karena semua dan dia dekat. Karena semua yang pasti datangnya itu dekat. Walaupun dia masih jauh, kita mungkin sekarang masih beranggapan kita masih akan hidup lagi 60 tahun, 50 tahun yang akan datang, tetapi kematian pasti akan datang dan dia dekat. Kullu ma huwa atin qaribu, kata para ulama, kata orang-orang Arab, bahwasanya semua yang pasti datangnya walaupun masih jauh tetap dekat. Yang pasti datangnya walau masih jauh tetapi itu dekat. Ini yang perlu kita jelaskan di sini betapa lemahnya manusia. Mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah. Mereka tidak bisa menguasai secara detail tentang apa yang telah sedikit dari apa yang diketahui oleh Allah. Dalam ilmu kedokteran kita ambil juga sebagai percontohan, bukan berarti kita menyudutkan ilmu kedokteran, tidak, tetapi perlu kita ambil contoh-contoh nyata. Sekarang orang bisa dalam masalah ilmu kandungan janin yang ada dalam rahim bisa diawasi dan bisa diketahui, tetapi itu adalah ilmu Allah. Allah yang mengetahui, Allah yang berbuat di dalam rahim tersebut melalui para malaikatnya yang mencipta manusia dari air, setetes air yang hina kemudian disatukan, dipertemukan dengan sel telur wanita, kemudian dibentuklah menjadi dalam waktu yang 40 hari, arba'ina yauman nutfah, perkembangannya 40 hari proses dari air tadi menjadi segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging dan seterusnya. Ini semua adalah ilmu Allah. Secara detail diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang sudah dibukakan sedikit oleh Allah untuk mengetahuinya, sudah juga pasti bahwasanya manusia juga tidak bisa mengetahui secara detail apa yang terjadi dalam seluk-beluk kejadian penciptaan janin di dalam rahim seorang wanita. Oleh karena itu, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kemudian wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Ini juga dalam ayat kursi, dan meluasi kursinya langit dan bumi. Kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Sa'di, wa hadza yadullu ala kamali 'azamatihi wa sa'ati sultanihi. Ini menunjukkan betapa sempurnanya keagungan, kebesaran dan luasnya kekuasaan Allah. Idza kana hadhi halatul kursi, apabila ini keadaan kursi yang merupakan langit, yang mana langit dan bumi lebih luas, dan yang mana lebih ia lebih luas daripada langit dan bumi, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kursi tersebut? Terus kita lompat kemudian melanjut, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidaklah meletihkan, memberatkannya penjagaannya terhadap langit dan bumi. Penjagaan Allah, pemeliharaan Allah terhadap langit dan bumi tidak membuat Allah sulit. Walaupun sebesar ini bumi dan langit, seluas ini alam semesta, Allah tidak merasa sulit dan susah mengaturnya. Walau bagaimanapun banyaknya makhluk Allah, setiap makhluk ini akan diatur oleh Allah. Jutaan bintang di langit berjalan seterusnya, berkedap-kedip, kemudian dia berjalan dan tenggelam, ini di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Bintang, bulan, matahari dan yang lainnya berjalan pada porosnya masing-masing, terbit dan tenggelam, malam dan siang silih berganti, tumbuhnya tanaman-tanaman, tunas-tunas yang muncul di permukaan bumi, semuanya diatur oleh Allah. binatang-binatang yang membutuhkan makanan diberi pengaturan oleh Allah sehingga sesuai dengan kemampuan mereka, diberi senjata, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk mendapatkan apa yang cocok untuk dia makan. Maka dibagi dalam ilmu biologi, binatang-binatang itu ada yang hanya memakan daging, pemakan daging, ada yang pemakan tumbuhan, ada yang tidak menyisakan. Tumbuhan, daging dimakan semuanya. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disediakan oleh Allah untuk berkesinambungannya kehidupan di alam semesta ini. Semuanya diatur oleh Allah dan Allah tidak pernah merasa sulit. Apalagi dalam hanya menciptakannya. Seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Allah menciptakan langit 7 hari, 6 hari kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Mereka mengatakan Allah itu letih dalam menciptakan langit dan bumi. Kemudian mereka beristirahat pada hari yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak letih mengurus, bukan hanya menciptakannya dari tiada menjadi ada, dan bahkan mengurus mengaturnya saja Allah tidak merasa sulit. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ini menandakan betapa maha kuasanya Allah. Kita bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tekankan kepada ibu-ibu, walau rumah kita mungkin variatif, bervariasi ukurannya, banyak kamarnya, luasnya setiap kamar, banyaknya perlengkapan dan peralatan di rumah kita, dari sofanya, dari perlengkapan-perlengkapan di dalamnya, di dapur kita, di kamar anak-anak, di halaman kita. Kita menjaga mengaturnya itu sangat sulit sekali. Seringkali ibu-ibu mengeluh, apalagi kalau anaknya super aktif, dia menyusun, anaknya membongkar. Dia selalu mengeluh. Ini rumah yang hanya per meter, beberapa meter kali per meter, apalagi dengan alam semesta ini yang lengkap dengan segala makhluk di dalamnya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di langit, yang di bumi. Yang di langit kedua, ketiga, keempat dan ketujuh, yang di bumi lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat dan seterusnya, yang di permukaan bumi, yang ada di dalam lautan, semuanya diatur oleh Allah dan Allah tidak pernah susah mengaturnya. Sekecil-kecil binatang yang ada di dalam lautan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil binatang yang ada dalam perut bumi diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil binatang yang ada di permukaan bumi ini tidak luput dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah la wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah sama sekali tidak pernah susah sulit menjaga, karena lebih sulit menjaga daripada membuat. Rumah itu mungkin kita sulit membuatnya, tetapi lebih sulit menjaganya. Lebih sulit menjaganya karena waktu penjagaannya itu 24 jam. Saya pernah mendengar ucapan salah seorang jemaah haji yang ke barat-baratan. Dia meremehkan dan nampaknya dia sangat sinis terhadap Masjid Haram Mekah dan terhadap kaum muslimin. Dia mengatakan Masjid Haram itu sangat jorok, tidak teratur, sampah di mana-mana, tempat karpetnya, pokoknya sulit untuk mengaturnya. Waktu itu saya tidak, karena memang kondisi tidak memang mungkin kan untuk menjelaskan, tapi terpikir oleh saya ketika itu, saya ingin bertanya, kalau seandainya Bapak memiliki 2 orang anak saja, dan anak ini ditugas atau satu sama lain membagi tugas, saya bangun 8 jam, engkau tidur, kepada saudaranya. Nanti ketika saya bangun, saya berbuat semau saya di rumah ini. Ketika saya sudah capek, saya tidur dan kamu bangun. Terus sampai 24 jam. Seperti itu. Dan Bapak dengan istri ditugaskan untuk mengatur rumah. 2 orang anak saja yang saling sip-sipan untuk memporak-porandakan rumah. Orang tuanya disuruh menyusun, memperbaiki, merapikan. Bagaimana? Apakah akan rapi rumah tersebut? Baru 2 orang. Tetapi yang di Masjid Haram itu jutaan. dalam 24 jam tidak pernah kosong. Tenaga yang mengatur, menyusunnya, merapikan, menyapunya hanya dalam hitungan ratusan orang. Ratusan orang. Mungkinkah yang diinginkan oleh Bapak Haji ini agar masjid itu seperti kantor-kantor atau rumah-rumah mewah di kampung halamannya di Indonesia ini, diinginkannya masjid Al-Haram seperti itu? Memang kita dituntut bersih, tapi itulah kemampuan terbatasnya kemampuan manusia. Jutaan orang yang setiap saat tawaf masuk ke masjid tidak pernah putus-putus siang dan malam, setiap jam pasti tidak akan putus orang keluar masuk masjid semuanya, apalagi dari negara-negara yang memang tidak perhatian terhadap kebersihan, buang sampah di masjid sana sini tidak perhatian, dan pokoknya kalau ada sudah tukang bersih, kenapa kita bersih-bersih? Kenapa kita bersikap bersih-bersih? Oleh karena itu, ini gambaran bahwasanya kita di rumah saja yang anak kita masih kecil-kecil sudah kewalahan untuk mengatur menjaganya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan bahwasanya tidak pernah letih dan susah menjaga alam semesta ini. Ini menandakan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan. Kita lanjutkan setelah Isya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan tadi sebelum Isya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'uduhu. Ya'uduhu artinya tidaklah memberatkannya hifdhuhuma, penjagaan langit dan bumi. Wa huwal aliyyu, ini ayat yang setelah itu, wa huwa al-ali, dan dia al-ali. Al-ali adalah salah satu nama Allah dari lima nama Allah dalam ayat kursi. Ini nama yang keempat, al-ali. Al-ali artinya yang maha tinggi. Al-ali artinya yang maha tinggi. Tingginya Allah Subhanahu wa taala bidzatihi fawqa arsyihi. Allah tinggi secara zat. Allah maha tinggi secara zat di atas arasy-Nya. Al-ali biqahrihi, dan Allah maha tinggi secara kekuasaan. Keperkasaan Allah di atas segala makhluk-Nya. Biqahrihi li jami'il makhlukat, karena Allah Subhanahu wa taala menguasai semua makhluk-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala maha tinggi secara keperkasaan-Nya. Kemudian al-ali biqadarihi li kamali sifatihi, dan Allah juga maha tinggi secara kemuliaan. Biqadarihi, dengan kekuasaan dan kemuliaan Allah maha tinggi. Tidak ada kemuliaan yang bisa menandingi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna nama Allah Al-Ali artinya maha tinggi, zatan wa qahran wa qadara. Secara zat, secara keperkasaan, secara kemuliaan. Tidak ada yang mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha tinggi. Fawqa makhluqatihi, di atas segala makhluk-Nya. Kemudian kalimat yang terakhir yaitu al-azim. Ini nama Allah yang kelima dari lima nama Allah di dalam ayat kursi. Al-azim artinya yang maha besar. Yang maha besar, Allah memang maha besar. Yang mana kerdil di hadapan kemahabesaran Allah, kekuasaan dan kebesaran apa yang ada di langit dan di bumi. Tadi di pertengahan ayat kursi ini Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Dan juga arasy Allah, makhluk-Nya yang terbesar, dibandingkan dengan kursi tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kursi dibandingkan arasy Allah, sebagaimana langit yang besar, bumi yang luas ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi. Lalu arasy yang sebesar itu, kursi yang sebesar itu, kerdil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena ciptaan Allah. Karena kursi yang sebesar itu dicipta oleh Allah. Arasy yang sebesar itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna al-azim, yang maha besar, alladzi tatada'alu 'inda 'azamatihi jabarutul jababira, yang kerdil di hadapan kebesaran Allah, kepongahan, keangkuhan penguasa-penguasa di jagat raya ini. Tidak berkutik di hadapan kekuasaan Allah apa seluruh penguasa-penguasa di alam semesta, di jagat raya ini. Walau bagaimanapun besar dan luasnya kekuasaan makhluk, mana mereka yang berkuasa sampai saat ini? Yang dahulu berkuasa besar seperti Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan mengungkapkan ungkapan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ia mengatakan ana rabbukumul a'la. Sayalah penguasa tertinggi kalian. Tidak ada yang di atas saya. Diabadikan oleh Allah, tetapi mana Fir'aun? Mana Fir'aun yang mengatakan perkataan tersebut? Dihinakan oleh Allah dan dia mengungkapkan perkataan kehinaan di hadapan orang-orang musyrik, di hadapan Bani Israel, mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Yang awalnya dia mengaku Tuhan, sekarang dia mengimani Tuhannya Bani Israel. Dihinakan oleh Allah. Dan selain dari Fir'aun, dari penguasa-penguasa di dunia ini, Namrud yang juga menguasai dunia manusia dan sombong serta angkuh, menyombongkan diri di hadapan Allah, tidak ada bekasnya sampai sekarang ini. Begitu juga yang lainnya dari penguasa-penguasa yang muncul kemudian hilang tanpa bekas dan tanpa ada sedikit pun tanda bahwasanya dia penguasa. Kalaulah tidak dibuat, dia sendiri yang membuat-buat, tanda-tandanya mesti tidak akan diingat oleh orang. Mesti tidak diingat oleh orang. Orang yang mengingat, yang ingat adalah penguasa di saat itu. Penguasa yang ada di saat mereka hidup. Oleh karena itu, apapun kekuasaan di alam raya ini tidak akan ada nilainya di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa tasgharu fi janibi jalalihi. Penguasa-penguasa di bumi, di alam semesta ini atau di jagat raya ini kecil di samping kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tasghuru fi janibi jalalihi unuf al-mulukil qahira, dan kecil hina di hadapan keperkasaan Allah hidung-hidung penguasa yang lalim di bumi ini. Fa subhana man lahul azamatul azimah, maha suci zat yang memiliki kebesaran yang sangat besar. Wal kibriyail jasimah, dan kesombongan yang besar yang luar biasa. Wal qahar wal ghalabah li kulli syai, yang memiliki kekuasaan kemenangan di atas segala sesuatu. Tidak ada satu pun makhluk yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah dzul al-azamati wal kibriya. Subhanahu wa taala. Sampai di situ tafsir yang dinukilkan dari tafsir Syekh Sa'di, kemudian beliau menukilkan pula tafsir ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan kepada kita muatan-muatan ayat kursi. Apa saja yang terdapat dalam ayat kursi persis dengan apa yang dinukilkan oleh beliau dari tafsir Syekh Sa'di. Di sini beliau mengatakan wa hadhil aya mustamilatun ala asri jumalin mustaqillah. Ayat kursi ini mencakup 10 ungkapan kalimat yang satu sama lain berpisah, yang satu sama lain berbeda-beda. Kemudian sampai di situ ia nukilkan, kemudian dia menjelaskan thumma syara'a fi tafsiriha wa bayani ma'aniha wa madlulatihi wa madlulatiha fa yahsunu mutala'atuhu wa mutala'atu ghairihi min kutubit tafsir lita'arrufi ala ma'ani hadhil ayatil mubarakah wa dilalatiha al-qawimah. Beliau mengatakan, kemudian Ibnu Katsir menyebutkan 10 kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang tersusun rapi satu sama lain, berhubungan tetapi terpisah, berhubungan tetapi terpisah, menandakan betapa agungnya ayat kursi ini. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Syekh Ibn Razak, bagi yang ingin dan pantas memang untuk kita baca tafsir Ibn Katsir terhadap ayat kursi ini, karena memang beliau sangat gamblang memaparkan tentang kemukjizatan ayat kursi di sana. Setelah itu beliau mengatakan, wa fi ma yali waqfatun li bayani barahinit tauhid wa syawahidihil azimah min khilali dilalati hadhihil ayatil mubarakah allati hiya a'zamu ayil Qur'an al-Karim taqriran lahu wa dhikran li syawahidihi. Dan berikut ini, kata beliau, ada sedikit pendalaman atau renungan terhadap argumentasi-argumentasi tauhid dan alasan-alasan tauhid di dalam ayat kursi yang akan kita paparkan kata demi kata sesuai dengan urutan yang ada dalam ayat kursi. Lalu beliau memulainya dengan mengatakan, laqad suddirat hadhil ayatil mubarakah bi kalimatit tauhid al-khalidah. Ayat kursi ini dimulai dengan kalimat tauhid, kalimat yang kekal, kalimat yang mulia, kalimat yang diberi nama dengan kalimatut thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan atau tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Dia. Beliau mengatakan, wahiya kalimatun azimah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung. Bal hiya a'zamul kalimat, bahkan secara mutlak kalimat yang paling agung adalah kalimat la ilaha illallah. Qamat bihal ardu was samawat, dicipta oleh Allah untuk kalimat la ilaha illallah ini langit dan bumi. Wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat, dicipta seluruh makhluk untuk kalimat la ilaha illallah. Wa biha arsalallahu rusula, untuk kalimat la ilaha illallah diutus oleh Allah para rasul. Wa unzilal kutub, dan diturunkan kitab-kitab. Wali ajliha nusibatin mawazin, untuk kalimat la ilaha illallah ditegakkan oleh Allah neraca di padang mahsyar untuk menimbang, untuk mengetahui mana yang benar-benar bertauhid, yang benar-benar meyakini la ilaha illallah, atau dari orang-orang yang tidak dan mengingkari kalimat la ilaha illallah. Wa wudi'atid dawawin, dan dibagikan catatan-catatan amalan. Wa qama suqul jannah wan nar, dan tegaknya jualan surga dan neraka, artinya jual beli untuk surga dan neraka. Wa bihan qasamatil khaliqah ila mu'minin wa kuffar, dengan lantaran la ilaha illallah terbagilah manusia seluruhnya kepada dua bagian, orang-orang yang beriman dan yang kedua adalah orang-orang kafir. Wa alaiha nusibatil qiblah, untuk tauhid inilah, untuk kalimat la ilaha illallah adanya kiblat, adanya kiblat. Bukankah orang menghadap kiblat itu untuk mengucapkan la ilaha illallah? Iya. Wa ussisatil millah, dan ditegakkannya agama. Wa hiya haqqullahi ala jami'il ibad, la ilaha illallah merupakan hak Allah dari setiap hambanya atau terhadap setiap hambanya. Wa hiya kalimatul Islam, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat Islam. Wa miftahul jannah darussalam, dan merupakan kunci surga darussalam. Wa hiya kalimatut taqwa, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat dikenal dengan kalimat taqwa. Wal urwatul wuthqa, dia juga dinamakan dengan al urwatul wuthqa, yaitu ikatan yang kokoh. Wa hiya kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah dinamakan juga dengan kalimat ikhlas. Wa syahadatul haq, juga dinamakan dengan saksian yang benar. Wa da'watul haq, juga dinamakan dengan dakwah yang benar. Wal bara'atu minasyirki, dan juga kalimat la ilaha illallah merupakan bendera untuk menentang kesyirikan. Wa hiya a'zamu ni'ami wa ajallu al-ataya wal minan. Kalimat la ilaha illallah merupakan pemberian dan nikmat Allah yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba. Walau bagaimanapun nikmat yang besar didapatkan oleh seorang hamba, tetapi dia tidak mengakui la ilaha illallah, tidak ada artinya. Orang yang mengakui la ilaha illallah, walaupun di dunia ini hidup sengsara, tetap saja dia telah mendapatkan nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung yang ia dapatkan, yaitu dia mengakui la ilaha illallah, menjadi seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, ma an amallahu ala abdin minal ibadi ni'matan a'zama min an arrafahu la ilaha illallah. Kata Sufyan bin Uyainah, salah seorang tabi'in, tabi'in, ia mengatakan tidak ada satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih besar daripada nikmat ketika Allah mengenalkannya la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang terbesar selain dari ketika seorang yang menerima nikmat itu tahu bahwasanya yang harus ia ibadati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anha yus'alul awwaluna wal akhirun yaumal qiyamah. Tentang la ilaha illallah, manusia seluruhnya yang pertama, yang terakhir ditanya pada hari kiamat. Fala tazulu qadama abdin baina yadayillah hatta yus'ala an mas'alatain. Tidak bergeser langkah kaki seorang manusia di hadapan Allah di hari kiamat hingga ia diberi dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah la ilaha illallah. Madza kuntum ta'budun? Ini pertanyaan yang pertama. Apa yang dahulu kalian ibadati? Apa yang dahulu kalian ibadati? Kita lihat apa artinya, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang diibadati dengan benar kecuali Allah. Maka yang akan ditanya adalah apa yang dahulu kalian ibadati? Bila mana kita memegang la ilaha illallah, maka kita akan menjawab yang saya ibadati adalah yang berhak diibadati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan bagaimana kalian menerima dakwah para nabi atau para rasul? Fa jawabul ula, jawaban pertanyaan yang pertama, bitahqiqi kalimatit tauhid la ilaha illallah ilman wa iqraran wa amala. Jawabannya itu dengan merealisasikan, membuktikan kalimat la ilaha illallah secara ilmu, secara pengakuan dan amalan. Bukan hanya sekedar mengetahui. Kalau mengetahui saja, maka orang jahiliyah pun tahu. Orang jahiliyah pun tahu mengetahui makna dan kandungan la ilaha illallah. Sehingga ketika Nabi meminta mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah dan menjanjikan kebenangan untuk mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, akuilah la ilaha illallah, pasti kalian akan menang, beruntung, sukses. Namun apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah dengan kata-kata ini yang ia harapkan kita mengucapkannya, ia ingin untuk menjadikan Tuhan yang sudah banyak ini menjadi Tuhan yang satu, sesembahan yang sudah banyak ini menjadi sesembahan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang sangat ajaib. Tidak mungkin itu terjadi. Ini kata orang-orang musyrikin Mekah. Mereka mengatakan ini karena tahu bahwasanya makna la ilaha illallah adalah hakikat tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jawabu tsani bi tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah iqraran wa qiyadan wa ta'ah. Ilman wa iqraran wa qiyadan wa ta'ah. Yang pertanyaan madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul atau rasul? Maka jawaban kita yang benar adalah adalah persaksian syahadat yang kedua secara ilmu, pengakuan, kepatuhan dan ketaatan. Jadi makna syahadat yang kedua adalah mengimani nabi sebagai nabi, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya dan membenarkan beritanya serta mengibadati Allah dengan syariatnya. Ini yang dimaksud dengan ilman wa iqraran wa inqiyadan wa ta'ah. Wa fadailu hadhil kalimah wa mawqi'uha minad din fawqa ma yasifuhu alwasifun wa ya'rifuhu al'arifun ballaha minal fadaili wal mazaya ma la yakhturu bibalin wa la yaduru fi khayal lakin yanbaghi lil muslim ay ya'lama huna amran 'aziman wa maqaman jasiman huwa lubbu hadzal amri wa asasihi ala wa huwa annaha anna li hadhil kalimah madlulan la budda min fahmihi wa ma'nan la budda min dhabtihi idh ghayru nafi'in bi ijma'i ahli al-'ilm nutqu bi hadhil kalimah min ghayri fahmin li ma'naha wa la amalin bi muqtadaha kama qala ta'ala ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ومعنى الآية كما قال أهل التفسير إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به ولو كانت عن جهل لم تكن شهادة وتقتضي الصدق وَتَقْتَدِ الْأَمَلْ بِذَلِكْ dan seterusnya. Beliau menjelaskan di sini tentang kandungan makna la ilaha illallah. Beliau mengatakan keutamaan kalimat la ilaha illallah dalam agama jauh di atas, tidak mungkin orang bisa menyifati keutamaannya. Dan tidak akan ada orang yang mampu menyebutkan kelebihan-kelebihan makna la ilaha illallah. Dan tidak akan ada orang yang bisa menyampaikan betapa luasnya makna la ilaha illallah. Namun seorang muslim mesti mengetahui perkara yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu inti dari makna syahadat la ilaha illallah. Agar kita mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar ucapan yang selalu diulang-ulang, tetapi tidak sedikit pun kita mengetahui makna dan kandungannya. Mesti yang harus kita tanamkan bahwasanya la ilaha illallah bukan hanya sebatas ucapan, yaitu mesti diiringi dengan ilmu dan pengetahuan, amalan dan pengakuan, keyakinan dan akidah terhadap keutamaan la ilaha illallah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ah illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberikan syafaat. Tidak dapat memberikan syafaat kecuali orang yang bersaksi. Ini yang dimaksud, kecuali orang yang bersaksi dengan hak dan mereka meyakini. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi, yaitu dengan la ilaha illallah, kemudian dia tahu makna la ilaha illallah, meyakini makna la ilaha illallah. Maka tidak ada gunanya ucapan. Tidak ada gunanya ucapan kalau untuk menyelamatkan dari kekal dalam neraka. Karena la ilaha illallah menuntut kita untuk mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan konsekuensinya, bukan hanya sebatas ucapan. Kalau ucapan itu hanya menyelamatkan di dunia, yaitu orang yang sudah mengucapkan tadi sudah masuk dalam ruang keislaman, sudah masuk ke dalam agama Islam. Sudah halal, sudah haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Tetapi bila mana ia tidak mengamalkan kandungannya dan dia tidak mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan terhadap la ilaha illallah, maka ini tidak akan menyelamatkan dari api neraka. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan diiringi dengan pengakuan, dengan diiringi dengan keyakinan, meyakini makna la ilaha illallah. Maka kita memang wajib untuk mendalami makna la ilaha illallah. Karena Allah yang mengabarkan kepada kita dalam surat Al-Fath, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, apa artinya? Maka ketahuilah. Bukan ucapan, ucapkanlah, tetapi ketahuilah. Diperintah di sini bukan untuk mengucapkan, tetapi justru untuk mengetahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwasanya Allah itu tidak ada yang berhak diibadati kecuali Dia. Tidak ada yang berhak diibadati, ibadati kecuali Dia. Ini memang pentingnya ilmu terhadap makna la ilaha illallah, karena ini yang telah dipahami oleh orang-orang yang terbaik dalam umat ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ayat ini, insyaallah akan kita lanjutkan penjabaran tentang keutamaan makna ayat keutamaan ayat la ilaha, ayat kursi pada sambungan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq. Untuk saya ingatkan bahwasanya kita belum sampai kepada inti permasalahan, yaitu burhan, argumentasi tauhid yang ada dalam ayat kursi. Dalam kitabnya nanti akan ada pada halaman 31, satu demi satu diungkapkan oleh Syekh, argumentasi demi argumentasi disampaikan oleh Syekh yang ia ambil dari ayat kursi. Ia mulai dengan al-burhanul awal, yaitu kalimat al-hayyu. Jadi dimulai argumentasi pertama tentang argumentasi tauhid yang ada dalam ayat kursi, yaitu kata-kata al-hayy. Nanti akan ia paparkan, akan ia jabarkan secara detail. InsyaAllah kita akan lanjutkan atau kita sarahkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka waktu untuk tanya jawab. Ya, pertanyaannya ada sebuah pernyataan bahwasanya Allah itu dekat dengan hamba, tetapi jangan kita pahami dekatnya Allah dengan hamba itu seperti dekatnya hamba dengan hamba. Apakah benar pernyataan ini? Pernyataan ini benar. Dekatnya Allah dengan hamba kalau dikatakan secara zatnya. Kalau secara zat, ini tidak benar. Bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia yang berkuasa di atas hambanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersifat Rahman, di atas arasnya Dia tinggi. Dia berada di atas. Ba'inun ditafsirkan oleh para ulama, istiwa itu adalah maknanya adalah tingginya Allah Subhanahu wa taala. Wahwal aliyu, dan Dia maha tinggi. Kalau kita katakan Dia dekat secara zat dengan makhluknya, maka tidak ada arti bertentangan dengan makna ayat tadi. Bertentangan dengan firman Allah Ar-Rahmanu al arsistawa. Allah berada di atas arasnya tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahwal qahiru fauqa ibadi, dan Dia maha berkuasa, maha menguasai, berada di atas hambanya. Artinya maha tinggi, dan hambanya ini bukan manusia. Hambanya di sini bukan hanya manusia saja yang berada di permukaan bumi ini. Hambanya Allah Subhanahu wa taala termasuk para malaikat, ciptaan Allah. Langit juga ciptaan Allah, aras juga ciptaan Allah. Kursi juga ciptaan Allah. Itulah hamba-hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berada di atas, dan tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka pernyataan Allah dekat secara zat dengan makhluknya, namun jangan dipahami dekatnya zat Allah dengan makhluknya itu dekatnya antara makhluk dengan makhluk. Ungkapan ini tidak termasuk bukanlah ungkapan-ungkapan yang datang dari ulama salaf. Tidak ada dalam dalil, dan juga tidak ada dalam ungkapan ulama-ulama dahulu. Tidak ada ungkapan dalam ungkapan-ungkapan para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari makhluknya, berada di atas makhluknya, dan Dia memang bersama makhluknya. Kebersamaan ini yang harus kita pahami, kebersamaan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil, bahwasanya kebersamaan Allah itu dengan makhluknya bukan bersama secara zat. Bukan bersama secara zat, yaitu bersama dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Dengan pendengarannya. Itulah kebersamaan Allah, bukan kedekatan, tapi kebersamaan Allah. Dan juga dikatakan qaribun minal muhsinin, dekatnya Allah dengan orang-orang yang berbuat baik, dengan orang-orang yang beriman, kedekatan di situ sama maksudnya dengan kebersamaan tadi. Dekatnya Allah lebih sama dengan bersama, tetapi lebih mendalam daripada kebersama. Dekatnya Allah karena perhatiannya terhadap orang-orang yang beriman. Makanya Allah katakan Allah Subhanahu wa taala qaribun minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kedekatan di sini adalah perhatian Allah, penjagaan Allah, motivasi yang diberikan oleh Allah, keselamatan yang Allah berikan, keimanan, ketenteraman, kenyamanan, dan perhatian Allah kepada orang yang beriman jauh lebih besar dari perhatian Allah kepada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya yang lain. Walaupun Allah semuanya tidak luput, makhluk tidak luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ungkapan yang tadi saya ulangi kembali, Allah dekat secara zat dengan hambanya, namun dekatnya zat Allah dengan hambanya itu tidak seperti dekatnya antara hamba dengan hamba. Ini adalah ungkapan yang baru, ucapan dan susunan kata yang baru, tidak ada dalam dalil, justru bertentangan dengan muqtadad dalil atau nas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alal arsy istawa, di atas arasnya Allah tinggi, dan Allah tidak zatnya tidak dekat dengan hambanya, Allah Subhanahu wa taala jauh dari hambanya, namun Allah bersama hambanya dengan ilmu, dengan pandangan, penglihatan, dan dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apakah ada waktu khusus untuk menzikirkan atau menjadikan kalimat Allah sebagai zikir? Artinya waktu yang khusus untuk la ilaha illallah ada, ditetapkan dalam sunnah, seperti di hari Arafah. Di hari Arafah Rasulullah SAW mengatakan khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumu Arafah, sebaik-baik hari dalam setahun adalah hari Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah, dan seterusnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ana kulli syai'in qadir. Ini waktu yang dikhususkan dalam setahun. Kemudian juga Allah Rasulullah SAW mengatakan ada empat kalimat. Ada empat kalimat yang terutama, yang paling utama, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, juga dianjurkan untuk mengucapkan salah satunya, dan tentu waktunya tidak ditetapkan. Kemudian juga bersaksi dalam salat asyhadu an la ilaha illallah, ini juga ditetapkan waktunya. Selain yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, boleh kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Dan zikir la ilaha illallah ini seharusnya setiap saat kita ucapkan, karena mudah untuk diucapkan. Dan kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Syarah Fathul Bari, beliau mensyarahkan hadis beratnya timbangan zikir, beratnya timbangan zikir di hari kiamat, tentang makna la ilaha illallah. Beliau mengatakan di antara rahasia keutamaan la ilaha illallah sebagai zikir, karena dia zikir yang kata-kata ungkapan yang huruf-hurufnya tidak ada hubungannya dengan huruf bibir. Kita ketika mengucapkan la ilaha illallah tidak perlu menggerak-gerakkan bibir, karena dia huruf lisan dan huruf halq. Huruf lisan dan huruf halq. Bukalah sedikit mulut kita, renggangkan sedikit dan gerakkan lidah, ucapkan la ilaha illallah, maka tanpa diketahui oleh siapa-siapa, tanpa diketahui oleh siapa-siapa, kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Bukakan sedikit mulut kita, renggangkan sedikit, ucapkan la ilaha illallah, karena memang la ilaha illallah huruf lisan. Ada sedikit ha di situ dan huruf halq, selainnya adalah huruf lisan. Ini rahasia, dianjurkan kita memperbanyak mengucapkan zikir la ilaha illallah. Walaupun kalau kita khususkan waktunya yang tidak dikhususkan oleh syariat, maka ini perbuatan yang baru. Kita buat misalnya ketika ada momentum tertentu kita berkumpul, lalu kita ucapkan secara bersama, sifatnya sudah berbeda, sifatnya sudah tidak ada lagi ketentuannya, waktunya sudah kita tetapkan dan tidak ditetapkan oleh syariat, ini tambahan-tambahan yang tidak ditetapkan oleh syariat. Jadi selain yang telah ditetapkan oleh Nabi, kita boleh mengucapkan la ilaha illallah dan memperbanyaknya, tetapi tidak mengkhususkan waktu. Kalau tidak ada waktunya, kita tidak mengucapkannya. Kalau tidak dengan cara yang seperti ini, kita tidak mengucapkannya. Lihatlah kalau orang baru mengucapkan la ilaha illallah, kalau sudah dipimpin, kalau sudah ada yang mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tanpa ada yang memimpinnya, dia tidak mengucapkanlah, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini satu hal yang jauh menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan dari pendengar radio Hidayah. Ustaz, di daerah sebelumnya ya. Ustaz, di daerah rumah saya mengadakan wirid Yasin bulanan. Apa hukumnya Ustaz? Bolehkah saya mengikutinya? Kalau tidak, bagaimana cara menghindarinya? Dan seandainya saya tidak mengikutinya, saya dianggap tidak mau bersosialisasi. Apakah cara satu-satu ini kita bersosialisasi? Tetapi perlu kita tanamkan bahwasanya membaca Al-Quran dituntut kita. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang diperintahkan oleh Allah, utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Diperintahkan oleh Nabi untuk membaca apa yang diwahyukan oleh Allah dari kitab Allah. Jadi kitab Allah itu dari awal surat sampai akhir surat. Diperintah kita membacanya. Maka membaca Al-Quran itu dituntut kita. Diperintah dan bahkan dijanjikan pahala yang besar. Satu huruf kita membacanya, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, Allah berikan pahala 10 kali lipat pahala dari setiap hurufnya. Bayangkan anjuran-anjuran membaca Al-Quran, dan ini yang telah dipraktekkan oleh generasi salaf. Mereka banyak sekali membaca Al-Quran. Mereka bahkan malam-malam harinya memang dihiasi untuk membaca Al-Quran. Mereka khususkan untuk membaca Al-Quran dan membacanya dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Dan bahkan Abdullah bin Amr bin As di waktu mudanya setiap hari menamalkan Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran 30 juz. Ketika Nabi mengetahui ini, diberitahukan oleh bapaknya Amr bin As, maka Nabi memanggil Abdullah bin Amr bin As mengatakan, tamatkan Al-Quran satu kali sebulan. Tamatkan Al-Quran satu kali sebulan. Kata Abdullah bin As, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Tamatkan membacanya satu minggu. Artinya kamu tamatkan Al-Quran dalam baca satu minggu. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya lebih sanggup lebih dari itu. Artinya lebih kecil dari waktu satu minggu. Kata Rasulullah SAW, tamatkan dalam tiga hari. Berarti satu hari 10 juz terakhir dibaca oleh Abdullah bin Amr bin As. Karena memang semakin kita telaah, semakin kita baca, semakin kita dalami, akan semakin menimbulkan keimanan. Karena itu firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah Al-Qur'an. Tidak perlu kita tunggu waktu-waktu tertentu. Tidak perlu kita tunggu dan kita gunakan hanya itu surat yang kita baca. Padahal banyak ayat-ayat yang lain, dan bahkan surat yang paling mulia dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Surat yang paling mulia dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ayat Al-Kursi. Dan semakin ayat tersebut menceritakan tentang kekuasaan, kesifat dan keagungan Allah, semakin mulia ayat tersebut. Oleh karena itu, apapun yang datang dari Nabi itu yang perlu kita tuntut, kita lakukan. Adapun sekarang mengkhususkan waktu, mengkhususkan surat, mengkhususkan cara membaca, ini seandainya kita ingin mencari pahala sebanyak-banyaknya, berarti kita sudah kekurangan 113 surat dalam Al-Quran. Kalau kita hanya perhatian satu surat saja, kita telah rugi 113 surat. Kita diperintah untuk membaca Al-Quran secara keseluruhannya, dari awal sampai akhir. Wiridkanlah. Kalau kita hanya bisa satu lembar satu hari, baca. Kalau kita kurang, setengah lembar satu hari. Dan upayakan untuk menamatkan Al-Quran. Karena ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi pemberi syafaat, bukan satu surat tapi Al-Quran seluruhnya. Kemudian iqra' wa rattil wartaqi fa inna manzilataka fil akhirah fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, perbanyaklah membaca dan tertillah membaca, naikkanlah tingkatan-tingkatanmu dengan membaca Al-Quran perbanyak. karena tingkatan kamu di surga nanti dilihat dari ayat terakhir yang mana kamu baca. Kalau kita hanya ayat terakhir dalam juz yang pertama, setinggi itulah tingkatan kita. Kalau ayat terakhir di juz ke-30 sampai selesai, maka sebanyak itu pula tingkatan kita, setinggi itu pula tingkatan kita. Kalau hanya satu surat yang kita baca terus, bagaimana kita meninggikan derajat kita? Di samping memang ini bukan termasuk tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ini kita sampaikan kepada masyarakat, menanamkan kecintaan kepada Al-Quran secara keseluruhan dari Alhamdulillahirrabbilalamin atau Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama atau yang kedua Alhamdulillahirrabbilalamin itu sampai minal jinnati wan nas, kita tanamkan kecintaan kepada kaum muslimin, maka akan tidak akan tersisa lagi kejanggalan-kejanggalan. Walau bagaimanapun konsekuensinya, kita perlu bijaksana dalam menyampaikan. Sampaikanlah, kalau memang ini dianggap tidak bersosialisasi, maka lakukanlah sosialisasi yang lain. Perbanyaklah untuk berhubungan dengan masyarakat, untuk bersilaturahim, potong royong silakan. Kalau dalam masalah agama, kita punya prinsip. Karena kita nanti menghadap Allah satu-satu, bukan berjamaah-berjamaah. Satu-satu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian dahulu memenuhi dakwah pada nabi? Ajaran nabi. Kalau seandainya yang kita amalkan itu benar-benar ajaran nabi, kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan petunjuknya kepada semua kaum muslimin dan Allah kembalikan mereka kepada agama yang dibawa oleh nabi dengan kembalian yang benar, dan Allah mudahkan kita untuk menyampaikan dengan cara yang lemah lembut. Karena memang kita ini kekurangan dalam mengetahui ilmu agama. Sumbernya pun kita juga tidak selalu bersih kita dapatkan. Al-Quran dan Sunnah, karena dialah sumber ilmu agama. Nabi yang meninggalkan ini agar kita bisa paham agama. Dan tidak akan sesat, kita tidak akan menyimpang selama-lamanya bila mana kita berpegang teguh kepada dua sumber ini. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan juga dari pendengar radio. Assalamualaikum Ustaz, bila selesai sholat fardu lalu kita baca Al-Quran baru sholat rawatib, apa boleh Ustaz? Silakan. Tetapi lebih utama kita dahulukan terlebih dahulu sholat rawatib, nanti setelah rawatib kita baca Al-Quran sampai datang waktu sholat yang berikutnya, silakan. Tetapi kalau seandainya kita baca dulu, nanti kita keasikan membaca, lupa sholat rawatib. Jadi dahulukanlah salat rawatib lebih utama, nanti setelah itu kita baca Al-Quran semampu dan sekuat kemampuan kita. Saya mau tanya, saya pernah berjamaah di salah satu masjid di Pekanbaru, habis salat maghrib, setelah salat selesai tidak beberapa lama saya melihat ada bapak-bapak yang merokok di dalam masjid. Bagaimanakah sikap saya terhadap mereka? Nasihati. Karena setelah ilmu pengetahuan dokter kesehatan, merokok ini merusak kesehatan. Ada perokok aktif dan ada perokok pasif. Di rumah Allah yang seharusnya kita menebar rahmat, kita menebar petaka, kita menebar bencana. Asap rokok yang merusak pernapasan, merusak orang yang seharusnya nikmat beribadah, kita rusak. Sekarang ini asap sudah begitu pekat, menutup, kabut asap menutup, kita tambah lagi dengan asap rokok. Ini luar biasa. Dan kita kembalikan saja kepada ilmu kesehatan yang diakui oleh semua dokter, diakui oleh orang-orang yang lurus fitrahnya. Tidak ada satupun ilmu dokter yang sekarang mengatakan rokok itu tidak merusak. Lalu kita lakukan di rumah-rumah Allah yang seharusnya kita mensucikan diri, justru kita rusak di sana. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalam masjid itu ada orang-orang yang cinta, menyukai untuk mensucikan diri. Lalu kita jadikan tempat untuk berleha-leha, bertenang-tenang menikmati sesuatu yang merusak badan kita, merusak orang lain. Tidak ada kesempatan lain kita untuk merusak, lalu sampai ke masjid juga kita rusak orang lain, kita sakiti orang lain. Subhanallah. Inilah letaknya bila mana kita sudah di bawah perangkap-perangkap syaitan. Kita di bawah perangkap-perangkap syaitan, dihiasi oleh syaitan sesuatu yang jelas-jelas buruk, dihiasi dianggap sebagai suatu hal yang mudah, suatu hal yang biasa-biasa saja. Kan makruh itu Ustaz, makruh, tinggallah, tetap kita ambil hukumnya makruh. Tetapi itu mencelakakan atau tidak, merusak atau tidak, jangan tanyakan kepada Ustaz, tanyakan kepada dokter. Asap rokok itu membahayakan atau tidak, merokok bagi pelakunya membahayakan atau tidak? Kalau mereka jawab tidak merusak, justru memberikan memperbaiki jantung, memperbaiki hati, memperbaiki paru-paru, ini dokter yang tidak benar. Seluruh kedokteran ini ilmu yang sudah nyata dan fakta seperti ini. Kita tidak akan perlu tanyakan kepada ustaz-ustaz, kepada ahli-ahli agama hukumnya, karena sekarang ini disimpulkan rokok itu adalah makruh. Kita ambillah makruh hukumnya. Tapi makruh itu apa? Makruh itu kalau seandainya kita melakukan tidak apa-apa, ditinggalkan lebih utama. Mana yang kita pilih? Tidak apa-apa atau lebih utama? Lebih utama. Kita tinggalkan. Ini logikanya. Tetapi justru yang tidak apa-apa tadi menyakitkan orang lain, menyakiti kita. Dan bahkan mereka yang menjualnya pun, pabrik pembuatnya pun mengancam kita. Ini rokok, bunuh dirimu dengannya. Ini beli, saya ambil keuntungan dari harta kamu dan kamu bunuh diri. Ini iklan mereka sendiri. Iklan mereka sendiri. Dan ini berdasarkan instruksi pemerintah kita bahwasanya setiap bungkus rokok, kotak rokok pasti akan ada itunya. Di mana kita? Dari kecil kita masuk sekolah, belajar tulis baca, tidak ada artinya ketika kita baca itu. Tidak bisa kita baca itu. Sekarang ini peringatan rokok membunuhmu. Kita anggap itu hanya olok-olokan saja, senda gurau, jok-jok yang disampaikan oleh pembuat rokok. Ini dalam ilmu bisnis tidak ada nilainya ini. Sangat tidak masuk akal ilmu bisnis, dia jual produknya kemudian mengatakan jangan dibeli, sama dengan yang dibeli itu. Oleh karena itu perlu kita perhatikan dan sampaikan kepada semua kaum muslimin, berpikirlah sejenak. Ini merusak, apalagi dilakukan di rumah-rumah Allah, tempat kita untuk beribadah, masih kita tidak memiliki tempat lain untuk merusak dan menyakiti kaum muslimin. Sampai di rumah Allah pun kita lakukan itu. Maka ini satu hal yang perlu kita sampaikan kepada siapapun juga dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Dengan bijaksana dan lemah lembut. Itu jawaban saya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.